بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi wa Sunnah. Selesai pembahasan tentang Al-Qard, pinjam, meminjam. Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya pinjam, meminjam ini perkara yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Akan tapi ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam. Nah, di antara syarat yang sangat perlu diperhatikan dalam pinjam meminjam, nah, tidak boleh bagi seorang muslim meminjamkan suatu pinjaman kepada saudaranya dengan syarat, ya, mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Nah, telah kita jelaskan masalah ini. Kenapa? Dikatakan dalam satu kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya, maka itu adalah riba. Nah, jika seorang meminjamkan uang misalkan, kemudian ingin dikembalikan lebih dari nilai pinjamannya, ini masuk ke dalam riba. Bahkan disebut dengan riba udain, riba yang berkaitan dengan hutang, dan ini merupakan ribanya orang-orang jahiliyah. Nah, al-babu rabi'u, bab yang keempat, firohan, tentang gadai. Ya, masuk kepada bab yang berikutnya. Nah, berkaitan dengan masalah gadai, jaminan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masru'iyatihi. Masalah yang pertama tentang makna gadai dan dalil-dalil disyariatkannya gadai. Arwahnu rahn, ya, dalam bahasa Arab, gadai atau jaminan ini disebut dengan rahn. Ya. Arahnu ja'lu ainin maliyah wasiqatan bidainin. Rahn, gadai, yaitu menjadikan harta atau barang tertentu sebagai jaminan suatu hutang. Ya. Ketika seorang berhutang, kemudian dia memberikan jaminan barang tertentu, ini disebut dengan gadai. Nah, apakah barangnya berupa tanah, ataukah berupa rumah, atau berupa kendaraan, atau yang lainnya. Nah, ini sebagai bentuk jaminan. Ya, kepercayaan terhadap hutang tersebut. Liyastawfa minha au min samaniha. Supaya melunasi dari barang tersebut atau dari harga barang tersebut. Idza ta'addara al-wafa, apabila tidak mampu melunasinya. Nah, ketika si A misalkan, nah, menggadaikan barang, tanah misalkan. Nah, menggadaikan tanahnya untuk meminjam uang sebesar 50 juta. Nah, diberikan tempo setahun. Ya. Di mana tanah ini menjadi jaminan. Ya. Jaminan terhadap hutang tersebut. Dalam artian ketika tidak mampu membayar hutang, si A tadi tidak mampu membayar hutang, maka jaminan tersebut berupa tanah tadi, ya, bisa dijadikan sebagai barang untuk melunasinya. Nah, atau mungkin tanah tersebut dijual, kemudian hasil penjualannya, nah, ya, dipakai untuk melunasi hutangnya. Bisa dilihat lagi hasil penjualannya, apakah lebih ataukah kurang dari nilai hutangnya. Ya, kalau hasil penjualannya kurang dari nilai hutangnya, berarti tinggal dihitung berapa sisa hutangnya. Ya. Tapi kalau seandainya nilai penjualannya lebih dari nilai hutangnya, nilai hutangnya 50 juta, sementara nilai hasil penjualannya 60 juta. Maka 50 juta ya, ini dibayarkan dari sebagai hutang tadi, dan 10 jutanya ini menjadi milik si pemilik barang. Nah, wal aslu fi masru'iyati rohan qawlu ta'ala, wal aslu, ucapan asal, ya, dalam kitab-kitab fiqhiyah yang dimaksudkan adalah ad-dalil. Ya, wal aslu fi masru'iyati rohan, asal atau pokok dalam masru'iyah disyariatkannya rohan, maknanya dalil tentang disyariatkannya rohan, gadai. Qawlu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-283. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Apabila kalian dalam keadaan safar, ya, kemudian melakukan transaksi muamalah, ya, dengan cara tidak kontan, tidak cash. Nah, walam tajidu katiban farihanum maqbudah, dan kalian tidak mendapatkan seorang yang bisa menulis hutang fi utang, ya, tersebut. Farihanum maqbudah, maka hendaknya ada barang tanggungan, ya, yang dipegang. Maknanya barang jaminan yang dipegang. Nah, ini merupakan dalil tentang disyariatkannya gadai. Ya. Allah mengatakan, wa in kuntum 'ala safar, kalau seandainya kalian dalam keadaan safar, ya, perjalanan, kemudian terjadi transaksi yang sifatnya hutang fi utang. Nah, ya, dan tidak ada orang yang menulis hutang. Nah, ya, tidak ada wasiqah, jaminan berupa kepercayaan, berupa tulisan tentang hutang fi utang. Ya, maka ketika tidak ada yang demikian, farihanum maqbudah, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Nah, wa taqyidu bis safari fil ayati kharaja makhrajal ghalib fala mabhuma lahu. Nah, disebutkan dalam keadaan safar dalam ayat tadi. Nah, terikat dalam keadaan safar, wa in kuntum ala safar, apabila kalian dalam keadaan safar, ya, diikatnya dengan keadaan safar dalam ayat tadi, ini kharaja makhrajal ghalib, ini keadaan yang biasa terjadi. Nah, fala mafhuma lahu, dan tidak ada dan tidak dipahami demikian. Dalam artian, gadis itu bisa dilakukan hanya dalam keadaan safar. Tidak dipahami demikian. Akan tapi disebutkan dalam keadaan safar dalam ayat ini adalah keadaan yang biasa terjadi. Ketika dalam keadaan safar, nah, tidak ada saksi misalkan, dalam meminjam-meminjam tadi, atau tidak ada orang yang bisa menulis hutang, maka dalam keadaan seperti itu hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, yang dikenal dengan istilah apa? Gadai, barang gadaian. Nah, sekali lagi pengucapan safar dalam ayat ini, tidak dipahami bahwasannya gadai itu mesti dalam keadaan safar. Nah, adapun penyebutan safar di sini, disebut dengan kharaja makhrajal ghalib, keadaan yang biasa terjadi. Ketika itu gadai dalam keadaan safar. Nah, lidalalati sunnah ala masru'iyatihi fil hadar, dikarenakan dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang disyariatkannya juga gadai dalam keadaan hadar, dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan mukim. Sekali lagi penyebutan safar dalam ayat tadi ini sifatnya hanya keumuman saja. Keadaan yang biasa terjadi. Bukan berarti dilarang gadai dalam keadaan mukim. Kenapa? Dikarenakan dalil dari sunnah Nabi SAW menunjukkan tentang dibolehkannya gadai dalam keadaan mukim. Fa'an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min yahudiyin ila ajal. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo. Warahanahu dir'an min hadid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan berupa baju dari besi, baju besinya. Nah, baju untuk berperang. Dari hadis ini menunjukkan faedah tentang bolehnya menghutang. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya. Tapi telah kita jelaskan bagaimana adab-adab ketika seorang menghutang. Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi. Ila aja. Tidak cash, tapi ada temponya. Dan untuk jaminannya, Nabi SAW menggantikan baju besinya. Padahal ketika Nabi SAW dalam keadaan mukim, tidak safar. Sehingga ini menunjukkan tentang bolehnya gadai walaupun dalam keadaan mukim. Dan juga faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan tentang bolehnya melakukan transaksi dengan orang-orang kafir. Transaksi jual beli tidak mengapa dilakukan dengan orang-orang kafir. Bahkan sebagian ulama juga pendapat tentang bolehnya kita bermuamalah atau melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram. Kenapa dikatakan orang Yahudi ketika itu ma'ruf? Mereka adalah orang-orang yang suka memakan harta riba. Harta mereka tercampur antara yang halal dan yang haram. Tapi Nabi SAW pun melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Nah. Syarat kalau kita misalkan jualan, kemudian yang membelinya, ya, orang yang kerja di tempat-tempat yang melakukan transaksi riba. Ya. Nah, ya. Jualannya mungkin kita di rumah kita, di pasar. Tapi yang membelinya misalkan dari orang yang melakukan transaksi praktek ribawiyah, kerja di tempat-tempat ribawiyah. Apakah boleh melakukan transaksi dengan orang semacam itu? Maka jawabannya boleh-boleh saja. Nah, ya. Dan juga kita jadi dibebankan untuk bertanya terlebih dahulu. Antum kerja di mana? Nah, kalau kerja di sini boleh transaksi dengan saya. Kalau kerjanya di tempat-tempat seperti itu, enggak boleh transaksi dengan saya. Tidak demikian. Nah, ini dalil tentang disyariatkannya gadai, baik dari ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'alatu as-saniyatu al-ahkamu al-muta'alliqah bihi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan gadai. Yang pertama, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal-waqfi wal-kalb. Yeah. Tidak sah, tidak boleh gadai, ya, menggadaikan barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Ya, seperti barang wakaf dan anjing. Ya, ini wakaf kan asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ya. Kecuali kalau seandainya ada suatu tempat atau tanah atau bangunan yang dijadikan sebagai wakaf, kemudian bangunan atau tanah tersebut tidak bermanfaat. Ya. Nah, ada bangunan misalkan tanah wakaf untuk masjid, tapi di tempat yang jauh dari pemukiman. Ya. Dan kita khawatir kalau dibangun masjid di sana tidak ada jamaah yang bisa memakmurkan masjid tersebut. Nah, walaupun pada asalnya wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan, tapi kalau sifatnya, ya, memindahkan, ya, memindahkan wakaf, maka tidak mengapa. Nah, dijuallah tersebut, kemudian hasil penjualannya diberikan tanah lagi, ya, di tempat yang memungkinkan untuk dibangun masjid. Nah, dan tetap sebagai wakaf. Ya. Ini pendapat yang kuat, dibolehkan demikian. Sifatnya pemindahan. Nah, ya. Tidak dijual tanahnya kemudian uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi, tidak. Ya. Dijual tapi nah, uangnya tadi dijadikan lagi sebagai wakaf untuk membeli tanah yang statusnya sebagai wakaf. Nah, wal kalbi, dan juga tidak sah, ya, gadai dengan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti anjing. Nah, anjing telah kita jelaskan, ya, sebelumnya di antara barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, bahkan dilarang oleh Nabi SAW jual beli anjing. Nah, anjing yang bagaimanapun, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, begitupun barang-barang yang lain yang telah kita jelaskan, ya, dalam Kitabul Buyu', nah, tentang barang-barang yang diharamkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, sekali lagi, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka tidak bisa dijadikan sebagai barang gadaian. Nah, kenapa? Li'annahu la yumkin ifa'ud dain minhu. Dikarenakan tidak mungkin melunasi hutang dari barang-barang yang diharamkan tersebut. Ya. Dari barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah. Wala rahna ma la yamliku. Dan juga tidak sah rahn gadai. Ya. Barang yang tidak dimiliki. Nah. Menggadaikan barang yang bukan miliknya. Dan juga tidak ada izin dari pemiliknya. Nah. Yang kedua, wa yustaratu ma'rifatu qadri rahn wa jinsuhu wa sifatuhu. Disyaratkan mengetahui kadar gadaian. Nah, demikian mengetahui kadar atau harga barang gadaian tersebut, jenisnya dan sifatnya. Nah, ini disyaratkan demikian mengetahui kadar atau harga barang gadaian tersebut, jenis dan sifatnya. Sehingga bisa diperkirakan, si peminjam ini kalau dia tidak bisa melunasi hutangnya, kira-kira harga barang yang digadaikan ini berapa. Sehingga bisa mengira-ngirakan. Nah, akhirnya bisa disesuaikan dengan jumlah hutang yang diberikan kepada orang yang meminjam tersebut. Yang ketiga, ayakuna rahin da'ijut tasarruf. Hendaklah arwahin, pegadai, berarti yang menggadaikan ke rahin ini. Nah, orang yang menyerahkan barang gadaian sebut dengan rahin. Dia adalah orang yang dibolehkan melakukan transaksi. Nah, orang yang berakal, dan juga orang balig, bukan orang yang gila. Malikan lil marhuni au ma'zunan lahu fi. Dia memiliki barang yang digadaikan tersebut sebagai pemilik barang yang digadaikan atau yang diizinkan kepadanya terhadap barang yang digadaikan tersebut. Nah, ini syarat bagi yang menggadaikan, yang menyerahkan barang gadaian tadi. Yang pertama, dia orang yang boleh melakukan transaksi. Nah, yang kedua, dia memiliki atau pemilik barang yang digadaikan atau orang yang diizinkan, terhadap barang yang digadaikan tersebut. Nah, syarat yang keempat, laisa lirahini at-tasarrufu fi rahni bighairi ridhal murtahin. Tidak boleh bagi rahin, siapa rahin? Yang menggadaikan. Nah, yang menggadaikan atau yang menyerahkan barang gadaian. Tidak boleh bagi rahin tadi, at-tasarruf fi rahni. Dia menggunakan barang gadaian tersebut bighairi ridhal murtahin, tanpa seizin, tanpa ridha al murtahin. Kalau murtahin, pemegang barang gadaian atau yang menerima barang gadaian tersebut namanya murtahin. Ada rahin, ada murtahin. Kalau rahin, ini yang menyerahkan barang gadaian. Kalau murtahin, orang yang memegang barang gadaian tersebut. Apa istilah kita? Pegadai, penggadai. Beda enggak pegadai dengan penggadai? Bu Zakaria, beda enggak penggadai dengan pegadai? Kalau yang memberikan apa namanya? Pegadai. Kalau yang menerima? Penggadai, tipis bedanya. Pegadai dan penggadai. Barakallahu fikum. Berarti kalau rahin, ini pegadai. Yang memberikan barang gadaian. Kalau murtahin, namanya penggadai. Yang menerima barang gadaian tersebut. Nah, barakallahu fikum. Wala yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha rahin. Sebutkan tadi. Begitupun murtahin. Siapa murtahin? Berarti penggadai. Yang menerima barang gadaian. Tidak memiliki barang tersebut tanpa ridha arwahin pegadai, tanpa ridha orang yang menyerahkan gadaian tersebut. Ya, dalam artian, nah, misalkan si A sebagai pegadai, nah, menyerahkan barang gadaian, ya, berupa motor, nah, kepada si B sebagai murtahin, sebagai penggadai yang menerima barang gadaian. Maka si A ini, ya, dia tidak boleh, nah, menggunakan motor yang digadaikan tersebut tanpa ridha, ya, tanpa keridhaan, nah, penggadai, tanpa keridhaan si B. Ya. Kenapa? Dikarenakan barang ini menjadi jaminan. Nah, ya. Begitupun si penggadai yang menerima barang gadaian tadi tidak memiliki barang tersebut, ya, tanpa keridhaan orang yang menggadaikan, ya, sehingga tidak bisa leluasa menggunakan, ya, barang gadaian tersebut. Kenapa? Dikarenakan statusnya barang gadaian tadi masih menjadi milik orang yang menggadaikan. Ya. Nah, yang kelima, la yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahn. Yang kelima, tidak boleh, ya, bagi murtahin, bagi penggadai yang menerima barang gadaian tadi, al-intifa'u birrahn, mengambil manfaat atau menggunakan barang gadaian. Nah, ya, misalkan barang gadaiannya berupa tanah, ya, diambil manfaatnya. Nah, dijadikan ladang, sawah, kemudian hasilnya diambil oleh orang yang menerima gadaian tersebut. Tidak boleh demikian. Nah, atau misalkan barang gadaiannya mobil, ya, dia gunakan mobil sesuka hatinya, ya, pergi ke sana, kemari, keluar kota, dan sebagainya. Nah, tidak boleh bagi murtahin yang menerima gadaian tadi, ya, mengambil manfaat atau menggunakan, nah, barang gadaian. Illa ayyakuna ruhnu markuban au mahluban. Kecuali, ya, apabila barang gadaiannya tersebut markuban, berupa hewan kendaraan yang ditunggangi. Nah, au mahluban, atau hewan yang diambil susunya. Ya. Fayajuzu lahu ayyarkabal markub. Maka boleh baginya untuk mengendarai, ya, hewan tunggangan tersebut. Nah, kenapa dibolehkan? Ya, saya nanti. Au yahlibal mahlub. Dan juga boleh baginya untuk memeras susunya. Ida anfaqo alaih, apabila, ya, orang yang menerima gadaian tadi memberikan fakan, makanan, kepada hewan tersebut. Nah, ya, ini binatang tadi, misalkan hewan tunggangan, ya, baik kuda atau semisalnya, dijadikan sebagai barang gadaian. Ya, pada asalnya, nah, yang menerima gadaian tersebut tidak boleh menggunakan barang gadaian. Ya. Kecuali barang gadaian sifatnya seperti kendaraan yang ditunggangi. Kenapa? Dikarenakan butuh diberikan pakan. Ya. Kalau tidak diberikan pakan, kan mati. Yang memberikan pakan siapa? Orang yang menerima gadaian tersebut. Ya. Sehingga, nah, boleh baginya untuk menungganginya, ya, sebagai timbal balik, nah, dari pakan yang dia berikan kepada hewan tersebut. Ya. Atau kalau seandainya hewan yang digadaikannya itu hewan yang diambil susunya, ya, yang diambil susunya. Nah, maka ini pun boleh diambil susunya, dikarenakan, ya, orang yang menerima gadai tadi memberikan pakannya, makannya, minumnya, sebagai timbal baliknya, boleh dia mengambil susunya. Nah, adapun selain itu, maka sekali lagi, bagi yang menerima penggadaian, tidak boleh menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Nah, Yang keenam, al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Al-marhun, barang yang digadaikan ini merupakan amanah. Pada tangan orang yang menerima gadaian. Jadi amanah barang ini sebagai jaminan. Sebagai jaminan bahwasannya yang meminjam tadi akan melunasi hutangnya. Jaminannya adalah barang yang digadaikan tersebut. Jadi namanya amanah, maka orang yang menerima penggadaian tadi harus menjaganya. Nah, la yadmanuhu illa bita'addi. Jika ini sebagai amanah, nah, maka yang menerima gadaian tadi tidak menanggung kerusakan dari barang tersebut kecuali bita'addi. Kalau dia sengaja, nah, kalau dia melampaui batas, nah, kalau dia sengaja tidak merawatnya sehingga terlantar barang tersebut, maka dia harus menanggung kerugian barang tersebut. Nah, atau kalau berupa hewan, dia telantarkan, tidak dikasih makan, minum, sampai mati hewannya, maka dia harus menanggung kerugian tersebut. Nah, adapun kalau seandainya dia sudah menjaganya dengan baik, kemudian terjadi kekurangan, kerusakan dan sebagainya, maka dia tidak menanggungnya. Seperti halnya amanah, kita diserahi amanah berupa barang misalkan. Kemudian kita menjaga barang tersebut. Nah, dengan baik menjaganya. Qadarullah misalkan, terjadi kerusakan, maka kita tidak menanggungnya. Nah, tapi kalau dilakukannya dengan cara tadi, ta'addi, melampaui batas, menelantarkan barang tersebut, maka menanggungnya. Fa'idha halladain alladhi bihi rohana wajaba al-madini sadadahu. Nah, sadaduhu. Fa'idha halladain, apabila hutangnya sudah jatuh tempo, nah, alladhi bihi rohana, yang dengannya ada barang yang digadaikan, Nah, kemudian hutang sudah jatuh tempo. Nah, tapi ada jaminan barang gadaian. Wajib al-madini sadaduhu. Wajib bagi orang yang berhutang tersebut untuk melunasi hutangnya. Tempo 1 tahun seperti tadi misalkan contohnya. Dia menggadaikan barangnya. Nah, motor misalkan. Hutang 5 juta, menggadaikan motornya tempo 1 tahun. Ketika jatuh temponya, maka wajib bagi yang berhutang tadi melunasi hutangnya. Fa in imtana'a ajbarahu al-hakim. Apabila dia tidak mau membayar hutangnya padahal sudah jatuh tempo, nah, maka hakim bisa memaksanya. Hakim bisa memaksanya. Nah, fa in imtana'a habasahu wa azzarahu. Dan apabila sudah dipaksa sama hakim pun dia tidak membayarnya, maka hakim bisa untuk memenjarakannya. Nah, wa azzarahu, dan memberikan hukuman ta'zir. Hatta yufi ma alaihi min ad-dain, sampai dia melunasi kewajiban hutangnya. Nah, au yabi'u rahan, atau menjual barang gadaiannya. Wa yusaddidu min qimatihi, dan dia melunasi dari nilai jual barang gadaiannya tersebut. Barakallahu fikum. Ini masalah rohan. Jadi ketika sudah jatuh tempo, nah, kemudian orang yang berhutang ini tidak mau membayarnya, padahal dia mampu membayarnya. Maka yang semacam ini bisa diajukan kepada hakim, sehingga hakim yang memaksanya untuk membayarnya. Ya. Kalau juga tidak mau, ya berarti berlaku ta'zir, hukuman. Ya. Bisa dipenjarakan atau hukuman yang lain sesuai dengan hakim, keputusan hakim tersebut. Nah, sampai melunasi kewajiban hutangnya. Atau ya, barang gadaiannya dijual. Nah, kemudian hasil dari penjualan barang gadaian tadi dipakai untuk melunasi hutangnya. Kita sebutkan tadi, kalau nilai ya, hasil penjualan barang gadaian tadi melebihi hutangnya, sisanya diberikan kepada pemilik barang. Ya. Kalau ternyata kurang, maka sisanya tetap menjadi hutang bagi orang yang menggadaikan barang tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ini di antara hukum-hukum ringkas berkaitan dengan penggadaian. Ya. Sehingga perlu diperhatikan syarat-syarat tadi. Ya. Sehingga kalau seandainya terjadi penggadaian tadi, gadai-menggadai, kemudian ya, si penggadai yang menerima barang gadaian mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini perkara yang terlarang dalam syariat. Ya. Masuk ke dalam keumuman qaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan padanya, ini merupakan riba. Ya. Merupakan riba. Misalkan, si A menggadaikan tanah. Nah, ya, kepada si B dengan pinjaman ya 10 juta. Tempo 1 tahun. Ya. Si B yang menerima gadaian mensyaratkan bahwa tanah ini akan kami olah, kemudian hasilnya akan kami ambil. Semuanya atau mungkin setengah-setengah misalkan. Ya. 50%, 50%. Nah, ketika mensyaratkan demikian, maka ini jatuh ke dalam riba. Ya, jatuh ke dalam riba. Nah, sekali lagi, barang gadaian ini tidak boleh bagi yang menerima gadaian untuk memanfaatkannya. Ya, barakallahu'alaikum, kecuali tadi barang-barang yang dia harus diberikan pakan, makanan, seperti kendaraan ataupun hewan tunggangan. Ya, maka boleh memakai sekedarnya saja. Nah, sebagai upah, ya, imbalan telah memberikan pakan, makanan kepada hewan tunggangan atau hewan yang diambil susunya. Nah, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam gadai, menggadai di negeri kita ini. Kebanyakan sistemnya demikian. Ya. Kebanyakan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ya. Dan semacam ini termasuk ke dalam riba. Nah, wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya, apakah ada dalilnya bahwa membahagiakan istri dalam lisan dan sikap itu melancarkan rezeki suami? Wallahu a'lam. Ya, kalau secara dalil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dengan lafaz yang disebutkan tadi, wallahu a'lam. Akan tetapi, ya, banyak hasungan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW supaya kita membahagiakan istri kita. Nah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, ya, bahkan dalam masalah nafkah, SAW menyebutkan bahwasan nafkah kepada keluarga itu lebih besar pahalanya dibandingkan nafkah kepada yang lainnya. Ya. Nafkah kepada anak, istri, ini lebih besar. Sehingga harus didahulukan. Ya. Dibandingkan nafkah kepada yang lainnya. Nah, ya. Dan juga tentunya, nah, ketika seorang suami membahagiakan istrinya, baik dengan lisan ataupun dengan sikap, ya, tentunya ini akan menyemangati suami, ya, dalam mencari rezeki. Nah, ketika istrinya bahagia, nah, suaminya pun akan tersemangati, ya, dalam mencari rezeki sehingga bisa disebab kemudahan. Nah, Allah mudahkan rezekinya. Barakallahu fikum. Beda halnya, ya, kalau istrinya dalam keadaan tidak bahagia, ya, ini kadang-kadang membuat suaminya pun apa tertekan, ya, membuat suaminya pun tidak semangat dalam mencari rezeki. Dan semisalnya. Nah, apakah wajib suami harus lemah lembut dengan keluarga? Lemah lembut perkara yang dihasung dalam syariat. Ya. Dalam dakwah, begitu juga dalam hubungan keluarga. Ya, suami, istri. Nabi SAW mengatakan, Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Sehingga hendaklah kita berlemah lembut kepada istri kita. Ya. Jangan bersifat keras, kasar, kaku kepada istrinya. Ya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya kita bersikap keras, kasar, dan kaku kepada istri kita, bisa jadi istri kita tidak senang dan bahagia, bahkan mungkin bisa meminta cerai kepada kita. Dikarenakan dengan sikap kita seperti itu bisa membuat lari orang lain. Ya. Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min hawlik." Nah. Ya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Ya. Ini sikap Nabi SAW. Berlemah lembut kepada sahabat-sahabatnya. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad. Nah, bersikap keras, kaku, kasar. Nah, niscaya mereka akan lari darimu. Ya. Sehingga hendaklah kita bersifat lemah lembut. Nah, ya. Dalam dakwah, nah, begitu juga dalam ya, hubungan keluarga suami istri. Nah, apa mau bertanya, apakah boleh apabila kita meminjam uang kepada peminjam, tapi peminjam memberikan emasnya untuk dijual, tapi di tahun berikutnya harga emasnya naik dan peminjam tidak sanggup membeli seharga emas tersebut, apakah boleh peminjam memberi keringanan untuk dikurangi berat emas daripada yang dipinjamnya? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, ya. Bahwasannya emas, nah, ini termasuk di antara barang-barang ribawiyah. Ya. Sehingga ketika seseorang nah, meminjam emas ya, senilai misalkan 5 gram, ya, maka hendaklah dia mengembalikannya juga senilai 5 gram. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana kalau seandainya nilai emas tersebut berbeda? Ya, ketika kita minjam misalkan tahun ini, nah 5 gram ya, nilai jualnya 2,5 juta misalkan, ini misalnya. Nah, 2,5 juta. Nah, kemudian ya kita bayar pada tahun yang berikutnya. Nah, ternyata emas 5 gram itu nilainya menjadi 3,5 juta misalkan. Ya. Apakah kita boleh membayar uang senilai 2,5 juta ataukah harus membayar emas sebesar 5 gram? Nah, maka jawabannya kalau kita meminjam emas, ya, maka hendaklah bayar dengan emas lagi. Ya. Jangan sampai kita pinjam emas tadi misalkan. Nah, 5 gram ketika itu harganya 2,5 juta, di tahun berikutnya kita bayar dengan uang 2,5 juta. Ya. Tapi hendaklah kita membayar dengan emas lagi sebesar 5 gram. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa sebagian orang ketika memberikan pinjaman berupa emas. Nah, dikatakan kan harganya stabil emas ini. Ya, harganya stabil artian mengikuti keadaan, biasanya naik terus. Nah, beda dengan nilai uang. Kadang-kadang nilai uang 1 juta sekarang, di tahun yang berikutnya nilai 1 juta ini dianggap rendah. Nah, ya, sehingga kadang-kadang sebagian meminjamkannya berupa emas supaya ya ketika mengembalikan ya tidak jatuh harganya. Nah, tidak mengapa demikian. Ya. Tapi tadi hendaklah nah dibayar dengan yang sesuai. Wallahu a'lam. Apakah boleh peminjam memberi keringanan untuk dikurangi berat emas daripada yang dipinjamnya? Barakallahu fikum. Ya. Seperti halnya uang, misalkan seorang pinjam 1 juta. Tempo 1 tahun. Nah, ya. Ketika misalkan jatuh tempo 1 tahun, nah, yang meminjamkan tadi memberikan keringanan sudah bayarnya 700 ribu saja. Ya, sisanya misalkan sebagai bentuk sedekah. Ya. Maka ini tidak mengapa. Nah, ya, begitupun misalkan ketika ya si A minjam emas. Nah, sebesar 5 gram. Ya. Temponya misalkan 1 tahun. Ketika si peminjam ini, nah, yang meminjam tadi membayarkan emas tadi, kemudian orang yang meminjamkan tadi mengatakan sudah dibayar atau dikembalikan 4 gram saja, sisanya sedekah. Tidak mengapa. Ya. Yang tidak boleh itu kalau bentuknya transaksi. Nah, transaksi emas dengan emas. Maka ini tidak boleh, ya, ada kelebihan, akan tapi harus mislan bimislin, sama ukurannya, dan juga harus cash, kontan. Adapun kalau sifatnya pinjam meminjam, nah, minjam uang misalkan 1 juta disebutkan tadi, ya, kemudian orang yang meminjamkan tadi dengan kerelaan hatinya, nah, mengurangi pinjaman tadi. Nah, apa-apa misalkan bayar aja 700 ribu, sisanya sebagai sedekah. Tidak mengapa. Begitupun pinjam emas misalkan, ya, 5 gram. Nah, uang emas barang ribawi ya. Ya, tapi ini sifatnya pinjam meminjam, bukan tukar menukar, bukan transaksi jual beli. Ya. Ketika pinjam 5 gram misalkan, Nah, jatuh temponya selama setahun, ya. Kata orang yang berikan pinjaman, sudah enggak apa-apa, kembalikan 4 gram saja, sisanya sedekah buat antum, misalkan. Ya. Ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya, tapi tidak boleh kalau mensyaratkan lebih. Ya. Pinjam emas 5 gram, nah, maka harus bayar, ya, dikembalikan menjadi 6 gram. Tidak boleh. Begitupun uang, pinjam uang 1 juta, hendaklah dikembalikan 1,2 juta. Tidak boleh. Nah, ya, dikatakan ini termasuk ke dalam riba. Mengambil manfaat dari pinjaman. Ya, mengambil manfaat, faedah dari pinjaman. Adapun kalau dia memberikan sedekah, ya, dari pinjaman tadi, nah, ya, ini tidak masuk ke dalam riba. Ya. Minjamnya 1 juta. Nah, kata yang meminjamkan sudah kembalikan saja 700 ribu. Ini bukan memberi manfaat dari pinjaman. Bahkan sebaliknya dia memberikan sedekah. Nah, kalau yang meminjam, sehingga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jual beli anjing yang terlatih untuk menjaga kebun, ternak, atau berburu? Barakallahu fikum. Jual beli anjing dengan segala macam bentuk jenis anjing ini diharamkan. Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi au bayil kalbi. Ya. Nabi SAW melarang dari jual beli anjing atau harga anjing. Nah, walaupun dibolehkan memelihara, ya, anjing untuk menjaga ternak, menjaga ladang, untuk berburu, ini dibolehkan memeliharanya. Ya, tapi bukan berarti boleh untuk memperjualbelikannya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga walaupun anjingnya terlatih lain sebagainya, kita tidak boleh memperjualbelikannya. Tapi kalau diberikan hadiah, misalkan berupa anjing yang terlatih tadi untuk berburu, menjaga kebun, tidak mengapa. Ya, tapi hanya sebatas tugasnya tadi. Ya, jangan dimasukkan ke dalam rumahnya, kemudian bahkan tidur di kasurnya. Ya. Nah, atau dia bermain-main sampai dicilati oleh anjingnya, najis. Nah, hanya sekedar tugasnya saja tadi. Menjaga kebunnya, menjaga kebun. Menjaga ternak, menjaga ternak. Nah, atau untuk berburu, untuk berburu. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun tadi sekali lagi boleh untuk memelihara anjing yang seperti itu. Ya, tapi tidak boleh untuk diperjualbelikan. Bagaimana mendapatkannya? Ya, mungkin bisa dengan cara dia diberikan hadiah. Nah, atau lain sebagainya. Kalau untuk membeli, maka tidak. Nah, wallahu a'lam. Kalau saya ingin bertanya, apakah boleh menggadaikan BPKB sedangkan kendaraannya tidak dititipkan? Ya. Wallahu a'lam. Ya, pada asalnya kadi itu ya menggadaikan barangnya. Tapi mungkin barang-barang yang tidak bisa dipindahkan, ya, seperti misalkan rumah, tanah, ya, maka cukup dengan surat-suratnya saja. Nah, ya, atau mungkin kendaraan yang mungkin si penggadai tidak memiliki tempat untuk menerimanya. Nah, ya, sehingga bisa dengan surat-surat tersebut. Walaupun sebagian mengatakan kadang-kadang suratnya itu palsu dan sebagainya. Tapi kalau sudah dipastikan suratnya benar, nah, maka bisa juga. Tapi tadi si pegadai tidak boleh, ya, memakai barang yang digadaikan tadi kecuali diizinkan dan diridhoi oleh orang yang menerima pegadaian tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. طيب لهنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته